Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bi'idhnillahi ta'ala wa bi'awni, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Masih dalam pembahasan bab taubah sampai pada hadis Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Baik, sebelum kita melanjutkan, tafadhal yang mau baca, yang masih punya hutang pekan lalu, tafadhal dibayar hutangnya sekarang. Ya Allah. Bismillah. Farhan, lallahu ashadu farhan. Kana ala rahilatihi falatin falatat minhu wa alaiha fa'aisa minha. Fattaja'a, sandar. Naungannya fi min rahilatihi فبينما هو كذلك أحسن جزاك الله خير. سبحانك Fadhal. Ya Allah, ista'in billah. Min ahadikum fi arbin bitaubati abdihi fa'ata syajaratan فأخذ أحسن جزاك الله خير ada lagi tambah hayyakallah وقد أيزا إذ هو بها إذ أخطأ من شدة الفرح وكان فرح فرح يا بسكون الراء أحسن جزاك الله خير خلاص لك جزاك الله خير وبارك الله فيكم وفي حفظكم وجهودكم طيب terakhir apa yang kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sampai pada ifbatul farah fihi ifbatul farah pada hadis ini terdapat penetapan sifat al-farah lillahi taala kesenangan dan kita tidak boleh menyamakan kesenangan Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan makhluknya. Jangan terfikirkan senangnya Allah itu sama bagaimana kita senang. Tidak. Laisa kamitslihi syai. Allah Subhanahu wa taala tidak samakan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Sedikit pun tidak. Nah. Kita lanjutkan. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن الإنسان وفيه دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال padanya dalil jika seorang insan terjatuh dalam kesalahan dalam ucapannya dari ucapan-ucapan walau kana kufran sabaqa lisanuhu. Ini faedah terakhir ya yang kita baca kemarin ya. Baik. Nah, bahas kita sedikit ulang. Bahwa seorang jika salah dalam ucapannya terjatuh dalam kesalahan sabaqa lisan yang diucapkan apa tapi dalam benak dia berbeda. Nah, dalam benak dia mengucapkan kata-kata A, tapi yang keluar malah B. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisa berkulisan ketergelinciran dalam berbicara. Nah. Maka yang demikian la yu'akhadh bihi. Dia tidak akan atau tidak diambil ucapannya. Dan insyaallah taala dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal rajul dalilnya adalah contohnya ucapan orang ini. Nah, mengucapkan kalimat kufur. Jelas ya, siapapun yang mendengar pasti akan mengatakan ini kalimat-kalimat kufur. La syak. Nah, tetapi ucapan yang dia ucapkan kesalahan karena syiddatul farah, kesenangan yang luar biasa. Dia sangat gembira, sangat senang, sehingga dia ingin mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduk, malah terbalik menjadi Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, dia menginginkan Allahumma anta rabbi wa ana abduk, tapi terbalik menjadi Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Baik. Wa kadzalika ghairuha min al-kalimat, kata beliau rahimahullah. Begitu pula ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang lainnya. Lau sabba ahadan ala wajhil khata', kalau misalkan seorang sabba, ini mencela, tapi ala wajhil khata', bukan memang sengaja dan memang menginginkan itu, bukan. Salah bicara. Dia ingin mengatakan, ingin memuji misalkan, atau ingin berkata sesuatu yang lain, tapi justru yang keluar malah ucapan sab wa syatam, celaan, hinaan. Tapi salah ucapan ini, tidak disengaja dari dia, biduni qasad, tanpa tujuan itu, atau hal-hal yang lain. Misalkan kata beliau rahimahullah, mentalak istrinya, atau a'taqa abdah ala wajil khata', membebaskan budaknya, tapi ala wajil khata', bukan memang ala wajil amd, bukan sengaja, tapi tadi sabqul lisan. Fa kullu hadza la yatarattab alaihi syai'un, maka ini semua tidak ada beban apapun. Di anal insan lam yaqsuduhu, karena orang tadi tidak menginginkannya, tidak berniat mengucapkan itu. Nah, fa huwa kallaghwi fil yamin, kata beliau rahimahullah, maka yang demikian seperti al-laghu, ketidaksengajaan dalam bersumpah. Sebagaimana Allah berfirman, la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Al-Baqarah ayat 225. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala la yu'akhidukumullah, Allah tidak menghukum, tidak mengazab, billaghwi fi aymanikum, yang tidak sengaja dalam al-yamin. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum karena niat yang terkandung dalam hatimu. Apa niat sebetulnya? Nah, walhasil barakallahu fik, tetap hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Artinya betul-betul diingat apa yang mau diucapkan, apa yang mau disampaikan. Tetap kita waspada. Nah, tidak bermudah-mudahan dengan hal yang seperti ini. Kata beliau rahimahullah, bi khilafil mustahzi, berbeda dengan orang yang mustahzi. Artinya orang yang mustahzi ini orang yang bercanda, bermain-main. Fa innahu yakfur idza qala kalimatal kufur. Bercanda, tapi candaannya ini kalimatnya kalimat kufur. Terkena. Bukan alasan, saya kan cuma bercanda. Gak sama dengan orang yang tadi sabqul lisan, ingin mengucapkan A yang keluar B. Nah, sering kan kita seperti itu ya, kepleset ngomong ya, mau ngomong begini, yang dengar, kok kamu bicara seperti ini? Enggak, maksud saya seperti ini, bukan itu yang saya inginkan. Sering hal yang terjadi, wajar. Nah, apalagi kondisi seperti tadi. Tetapi barakallahu fiik, kalau mustahzi sadar, bercanda. Terkadang orang kalau sudah bercanda berlebihan, sering wallahualam dikhawatirkan terjatuh dalam hal yang seperti ini. Apapun dibuat candaan, hal masalah apapun, perkara-perkara yang syariat akhirnya menjadi bahan candaan dan tawa. maka kita berhati-hati. Nantabi, ada batasan-batasannya. Jangan kebablasan dalam bercanda. Nah, kalau orang yang mustahzi ketika mengucapkan kalimat kufur, waqa, terjatuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Nah, sebagaimana mungkin kita sudah sering mendengar pembahasan ayat ini tentang segelintir orang yang bercanda mengata-ngatai para sahabah ridwanullahi alaihi majma'in dengan mengatakan arghabu butunan, saya tidak melihat para qurra yang suka makan, takut dalam ketika berperang. Salah seorang sahabah mendengar ucapan ini, kemudian melaporkan, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun marah. Kemudian turunlah ayat, "Wala in sa'altahum layaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau dan bermain-main, wahai Rasul. Enggak serius kami mengucapkan seperti itu. Masa iya kami kemudian berani mengatakan para sahabat itu suka makan, mereka adalah orang yang pengecut. Enggak mungkin kita mengatakan seperti itu. Kami cuma nakhud, bersenda gurau, wa nal'ab, bermain-main, guyon, bercanda menurut mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan Allah, dengan asma Allah, sifatullah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ayati, tanda-tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main, kalian bersenda gurau, istihza bihim, mengatakan hal yang seperti ini, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada uzur bagi kalian, kata Rasul alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Orang-orang ini mengejar Nabi. Nabi naik onta atau naik kuda, wallah alam, ana lupa. Terus berjalan, mereka menggandoli, memegangi kendaraan Nabi, hewan yang dinaiki oleh Nabi alaihi wasallam. Wahai Rasul, kami hanya bercanda, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami enggak serius, wahai Rasul. Rasul enggak menoleh, tetap membaca qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Wahai Rasul, kami hanya bercanda, Rasul mengulangi. Fabarakallahu fikum. Ini juga teguran dan peringatan buat kita. Ketika bercanda, guyon, tetap batasan-batasan wajar. Kalau itu sudah urusan syariat, jaga lisan, hati-hati. Jangan kebablasan. Jaga. Ketika ada saudaranya yang kebablasan, diingatkan. Cukup, cukup. Ini urusan syariat. Jangan dilanjutkan. Enggak boleh. Nah, terkadang hal seperti ini jadi terjadi. Mungkin lagi duduk-duduk, kumpul. Nah, membahas apalagi kuyon-kuyon asli, kemudian dengan menyeletuk masalah syariat, akhirnya jadi bahan candaan, jadi bahan tawaan. Wal'iyadu billah. Fal mustahzi, kata beliau, qasadal kalam wa qasada ma'na. Orang yang mustahzi itu qasad, memang bertujuan dalam ucapannya. Kalau yang tadi enggak, yang ala wajil khata sabqul lisan la yaqsud bihil kalam, dia tidak memaksudkan ucapannya. Seperti kejadian orang tadi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, la yaqsud kalama bidzalik, tidak memaksudkan ucapannya dengan itu. Berbeda dengan mustahzi. Al-mustahzi yaksud bihi qasad al-kalam, memaksudkan dengan tujuan ucapan itu tadi. Wa qasada ma'na, memaksudkan dengan maknanya juga. Punya tujuan, faham dia. Nah. Lakin ala sabil sukhriyah. Tetapi caranya dengan cara apa? Sukhriyah, ejekan. Nah, candaan. Senda gurau. Falidhalik kana kafiran. Oleh karena itu, orang yang seperti ini kafir. Nah, istihza bidin. Dan sebagaimana ini pun di antara poin dari An-Nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-istihza bid-din. Dan mungkin kita sudah sering mendengar bagaimana kisah-kisah orang yang bermain-main dengan syariat, bermain-main dengan agama Allah subhanahu wa taala. Allah segerakan sebagian azabnya di dunia. Nah, sebagaimana kisah Siwak, ya, mungkin kita semua sudah pernah mendengar bagaimana salah seorang yang sering bergurau, bercanda, asyik dalam bergurau, gak terkontrol ucapannya, sampai pada dia mengucapkan apa? Saya tidak akan bersiwak kecuali di dubur. Waliyahubillah. Dan dia lakukan itu. Nah. Maka setelah itu dia pun sakit. Sakit yang luar biasa. Sampai akhirnya keluarlah dari duburnya hewan yang memiliki bentuk seperti kelinci dan berkepala ikan, giginya tajam. Kemudian dia mengatakan, inilah yang telah menghancurkan isi perutku. Ketika keluar itu, anaknya teriak, kaget dan ngeri melihat hewan yang seperti ini. Dipukul, dibunuh, kemudian Allah mengatakan demikian dan dia mati. Na'udzubillah. Dari mana hewan itu muncul? Kok tiba-tiba ada dalam perut dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita beristihza dengan urusan agama. Baik itu masalah thawab, pahala, ganjaran. Kemudian kita merekam-rekam, kemudian menjadikan pertanyaan, istihza, ejekan. Atau azabnya Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam An-Nar, kemudian dalam Al-Quran. Kemudian kita beristihza, wal'iyadu billah. Menjadi bahan ejekan, pertanyaan tapi ejekan. Atau bercanda. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Falidzalika kana kafiran bi khilafil insan alladzi lam yaqsud fa innahu la yu'tabar qawluhu syai'an. La yu'tabar qawluhu syai'an. Berbeda dengan seseorang yang tidak memaksudkan ucapannya, atau tidak punya tujuan tertentu. Enggak ada. Memang sabqul lisan, murni sabqul lisan. Nah, bukan dalam hati yang ingin mencela, ingin menghina. Nah, walaupun dengan istihza wal la'ab, tidak ada. Maka ucapannya pun tidak dianggap. Nah. Wa hadza min rahmatillah azza wa jalla. Dan ini karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar adab Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nas'alullah rahmatahu jalla wa ala. Kita minta dan mohon selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq. Baik. Maka dengan ini barakallahu fiik, selesailah syarah dari hadis Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang berikutnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu billail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun lail hatta tadlu'a syams min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tahu di antara keistimewaan Abu Musa Abdullah bin Qais? Apa keistimewaan beliau? Keistimewaan sahabat Abu Musa memiliki suara yang indah. Dikatakan apa? Memiliki artinya mazamir, mazamir Ali Dawud, memiliki suara yang indah dari keturunan Nabi Dawud alaihi salam. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu billail, membuka tangannya di malam hari, liyatub musiun nahar, agar orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari mereka bertaubat kepada Allah. Artinya apa? Allah menerima taubatnya orang-orang yang melakukan dosa di siang hari, membuka di malam harinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membuka tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari yang bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubat dari mereka yang mereka melakukan maksiat di malam hari tapi siang harinya baru bertaubat, Allah menerima. Hatta tadlu'a syams min maghribiha, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubatnya hamba-hambanya seperti ini. Sampai kapan? Tatlu'a syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Nah, rawahu Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabl an tatlu' asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat, man taba, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Rawahu Muslim. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Dari mana aslinya? Apa suku beliau? Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau salah seorang sahabat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Nah, dan hadis yang berikutnya lagi, di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan 3 hadis karena mungkin makna satu dengan yang lainnya mirip. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, apa hubungannya Umar bin Khattab dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Apa hubungannya Umar ibn Khattab sahabat dan mertua? Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jal menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir, yakni sebelum ajal sampai pada kerongkongan. Berkata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah, Hadhil ahadithu thalathah allati dzakarha al-mu'allif rahimahullah kulluha tata'allaqu bitawbah. Tiga hadith ini yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah semuanya berkaitan dengan taubat. Adapun hadith Abu Musa, faqad qala Rasul alaihi salatu wasallam innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musli'un nahar. Al-hadith, hadis ini kata beliau rahimahullah, min karamihi azza wa jal, di antara bentuk kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, annahu yakbalu taubah hatta wa in ta'akharat. Allah menerima taubatnya seorang hamba walaupun terlambat, ta'akharat. Fa'idha adnabal insan dhamban fin nahar, jika seorang hamba itu berbuat dosa di siang hari, fa innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya walaupun di malam hari. Bukan waktu yang pendek, siang ketemu malam. Melakukannya siang, siang ini ya bin nahar bisa, gak harus siang pas jam 1, jam 2, jam 3. Artinya bin nahar, jadi mulai aktivitas dari terbitnya matahari. Dari pagi mungkin dia maksiat, atau mungkin sorenya, atau jam mungkin pada zuhurnya melakukan kemaksiatan, terjatuh, tergelincir dalam dosa. Nah, malam dia terbangun beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia baru bertobat, Allah menerima. Padahal seharusnya bagaimana? Ketika aznab, ketika seorang hamba buat dosa, langsung beristighfar, berita ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun dalam keadaan terlambat, gak langsung dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih nanti ditunda sampai malam atau bahkan besoknya, tetap Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Hadza min karamih, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya kepada kita semua. Wa kadzalik, dan begitu pula, idza aznaba fil lail wa taba fin nahar, jika dia berbuat dosa di malam hari, siang dia baru bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innallaha yaqbalu taubatahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Bal innallaha yabsutu yadahu hatta yatalaqa hadhi taubah allati tasdur min abdihil mu'min. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka kedua tangannya, membuka tangannya sampai seorang hamba yang mukmin itu bertaubat, sampai taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail, Allah selalu membuka tangannya di malam hari. Allah membuka tangannya untuk menerima taubat dari hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Dan begitu pula di siang hari pun Allah subhanahu wa ta'ala membuka tangannya untuk menerima taubat dari hambanya yang dilakukan di malam hari. Wa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini dalil, terdapat padanya dalil ala mahabbatillah subhanahu wa ta'ala litaubah, dalil atas kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap taubat. Padanya dalil kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat. Waqad sabaqa fil hadits sabiq, dan telah lalu, telah lewat dalam hadis yang sebelumnya pada kisah seorang yang hilang rahilahnya yang baru kita lewati ini. Wa fihi, dan dalam hadis ini ihbatul yad lillahi azza wa jal, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dalam hadis Abu Musa yang tadi telah kita baca, wa huwa kadzalik ballahu yadan, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa memiliki dua tangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Allah berfirman, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghulat aydihim walu'inu bima qalu. Orang-orang Yahud mengatakan bahwa tangan Allah maghlulah, terbelenggu. Ghulat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat, terlaknat karena ucapan mereka. Na'udzubillah. Bal yadahu mabsuutatan. Subhanallah. Bahkan kedua tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, mabsuutatan, terbuka. Wa hadhihi al-yad, dan tangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, wajib kita imani, dan keduanya memang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagaimana telah kita sampaikan terkait masalah hal-hal yang seperti ini, kita tidak boleh kemudian menyamakan, menggambarkan tangannya Allah Subhanahu wa taala sama dengan tangan kita. La. Tidak seperti itu. Ketika terlintas lewat dalam benak kita hal yang seperti ini, fanasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Segera berta'awudz, a'udzu billasyaitonir rajim. Buang jauh-jauh hal yang seperti ini. Jangan kita terbawa. Nah. Karena memang kita ini, ya apa yang kita lihat, tangan yang kita tahu seperti ini. Kita sendiri kalau masalah hal yang demikian pun, ketika disamakan dengan makhluk yang lain, tentu kita pun gak akan suka sama-sama makhluk posisinya. Nah, dalam masih dalam kategori makhluk. Misalkan ada yang mengatakan, maaf saja, tangan kamu sama dengan tangannya kambing, atau tangan kamu sama dengan tangannya kera. Apa ada yang terima? Gak mungkin. Pasti marah. Sama-sama makhluk, disamakan aja gak mau. Bagaimana bisa seorang menyamakan antara makhluk dengan sang pencipta? Nah, gak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai, wa huwas samii'ul basir. Nah, karena memang pandangan kita, pikiran kita ini memang dangkal. Apa yang kita lihat, sebagaimana dikatakan, seperti orang yang buta, yang kemudian dia diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa melihat hanya mungkin cuma hitungan detik. Dan yang dia lihat kepala ayam. Buta melihat kepala ayam. Merem lagi, buta lagi. Ketika dikatakan ini ada pohon, dalam benak dia apa bentuknya? Ya seperti kepala ayam tadi. Semuanya seperti kepala ayam. Ini ada begini, oh ya kepala ayam. Semuanya seperti kepala ayam. Nah, sama. Ketika kita sebutkan tangan, yang teringat di tangan kita seperti ini. Maka jangan disamakan. Nah, ketika disebutkan hal yang lain, yang di benak kita, yang apa yang kita lihat, sebatas itu. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala jauh dari itu semua. Maka oleh karena itu, ketika terbesit dalam benak kita hal yang seperti itu, nasta'idzu billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jangan terbawa, dipikirkan, dibayangkan terus berkelanjutan. Cepat buang jauh-jauh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan faedah-faedah yang lain dari ucapan beliau rahimahullah pada pertemuan akan datang biidznillahi taala. Wallahul muwaffiq, waffaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardha, walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.